basa-basi kalau lewat ya permisi. Jangan sombong, jangan aksi kalau lewat di gang ini. Basa-basi apa rugi si permisi. Bila temu jumpa kawan, salam dulu baru pergi. Karena bye.